Bro, kenapa lemes banget lo? Gak sahur tadi? Sahur kok. Tapi kok lemes banget ya? Lo kurang cairan tuh. Emang sih, puasa gini kan cairan hilang tanpa ada pengganti. Makanya, minum Isoplus satu pas sahur dan satu pas buka. Soalnya ada banyak alasan baik minum Isoplus di bulan Ramadan. Ionnya segerin hari lo. Siap bikin presentasi, olahraga tetap semangat, ngerjain tugas jadi lebih fokus. Lanjut nih, latihan dance jalan terus, siap meeting mendadak sama bos dan selalu siap bukber sama gebetan pas ada kesempatan. Semangat banget loh. Iya dong, gue kan selalu top up Ion saat Ramadan dengan minum satu Isoplus pas sahur dan satu pas buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isoplus, 7 ionnya lengkap, mudah diserap. Siap gantikan cairan tubuh lo yang hilang saat puasa supaya tetap semangat hadapi hari lo. Top up Ion Ramadan lo dengan Isoplus dari Wings Food. Bener juga ya, minum Isoplus satu pas sahur, satu pas buka, bikin lebih semangat.